bicara denganmu, nak. Mau bicara apa, Bu? Ibu meminta kau harus menjadi istri dari kakak iparmu. Tidak, Bu! Tidak! Mengapa bukan Lucy, Santi?